yang terindah untukku, kau ada di dalam hidupku. Kau anugerah terhebat untukku, aku ada karena cintamu. Satu hal yang terindah untukku, kau adalah